Ratna Antika, okay. Monata Tunggal Wulo. Yang di sebelah kiri tangannya diangkat. Ada yang bisa nyanyi, monggo sarang-sarang nyanyi. Menrangan tuh. Wis nasibe kutu koyong ini. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng muring omongane seneng. Kutu tak trimo bojoku pancen ka. Rasane ora karuan, ngrasake bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung lara, senajan batinku ngempet ana jero dada. Kira-kira galak melakune kalem-kalem ngono.